hanya mempelajari adab sebelum mempelajari ilmunya. Seperti perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, ta'allamna al-adab 40 sana wa ta'allamna al-ilma 20 sana. Kami belajar adab 40 tahun sebelum belajar ilmu 20 tahun. Maka belajar adab adalah perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Dan saya memberikan apresiasi, penghargaan kepada para jamaah sekalian, para penuntut ilmu, terutama yang baru-baru dan juga yang lama-lama, untuk senantiasa bisa memilih mana majelis ilmu yang memang patut dihadiri majelisnya. Dan saya sebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa sallam dari Safwan ibn Assal al-Muradi. Beliau bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi muttaki'an ala burdin lahu ahmar. Aku, kata Safwan ibn Assal al-Muradi, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di dalam masjid bersandar di atas kain sarung yang berwarna merah yang beliau miliki. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, inni jitu atlubul ilm. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangimu untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Kemudian beliau bersabda lagi, inna talibal ilm la tahuffuhul malaikah bi ajnihatiha. Sesungguhnya para penuntut ilmu benar-benar diliputi, dikerumuni oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Wa yarkabu ba'dhum ba'dhan hatta yablughu as-sama' ad-dunya. Dan para malaikat mengerumuni para penuntut ilmu dan bertingkat-tingkat. Yarkubu ba'dhum ba'dhan. Artinya menaiki satu dengan yang lainnya sampai ke langit dunia. Min hubbihim lima yatlub, disebabkan karena kecintaan para malaikat terhadap apa yang dituntut oleh para penuntut ilmu. Fama ji'ta tatlub, maka apa yang engkau ingin tuntut wahai Safwan ibn Assal al-Muradi? Safwan ibn Assal al-Muradi radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, la nazalu nusafiru baina Makkah wal Madinah, faftina anil mashi alal khuffain. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami senantiasa selalu mengerjakan safar antara Mekah dan Madinah, terus pulang pergi. Maka berikanlah fatwa kepada kami bagaimana cara mengusap di atas dua sepatu khuf. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatu ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawmun wa lailah lil muqim." 3 hari 3 malam untuk orang yang bersafar, boleh dia mengusap di atas 2 sepatu khuf. Dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim, boleh dia mengusap di atas 2 sepatu khuf. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Maka saya katakan, ya, berbahagialah sebagai penuntut ilmu. Terutama penuntut ilmu yang memang pantas ilmunya untuk dituntut. Yang memang kajiannya, bukan sayanya, kajiannya pantas untuk dituntut. Berapa banyak orang-orang yang sudah bertitel ustaz, tetapi kadang-kadang kurang beradab, berakhlak. Maka kajian tentang adab-adab penuntut ilmu ini sangat penting. Dikarenakan dengan adab inilah akhirnya dia benar-benar menerapkan penuntut menetapkan ilmu yang dia sudah pelajari. Ini sebagai pendahuluan dan apresiasi penghargaan dari saya untuk para ikhwah ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Sekarang kita masuk kepada fasal yang baru. Ini fasal yang baru, ini pertemuan pertama, 29 Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Yaitu Al-Faslul Khamis, fasal yang kelima. Adabu talibi fi hayatihi al-ilmiyah, adab dalam kehidupan ilmiah. Maksudnya adab penuntut ilmu dalam kehidupannya yang ilmiah. Apa maksud kehidupan yang ilmiah? Maksudnya adalah bagaimana adab seorang penuntut ilmu terhadap ilmunya. Bagaimana seorang adab penuntut ilmu terhadap ilmunya. Maka penulis Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullahu ta'ala mengatakan, kibarul himmati fil ilm. Adab penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya adalah memiliki tekad, motivasi tinggi dalam menuntut ilmu. Maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus memiliki tujuan ketika menuntut ilmu. Dia harus semangat ketika menuntut ilmu. Dia wajib menjauhi penyia-nyiaan terhadap waktu saat menuntut ilmu agama. Maka sifat penuntut ilmu agama tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Tidak boleh sukanya leha-leha, santai-santai, ya, kemudian nongkrong-nongkrong, lama-lama, gitu, ketawa, hahaha. Dia harus punya tekad yang kuat untuk menuntut ilmu agama. Kalau perlu, di setiap waktunya tidak lepas dari dirinya kegiatan menuntut ilmu agama. Bahkan dalam keadaan mungkin sedang bertamasya dengan keluarga. Dalam keadaan mungkin sedang bercengkrama dengan keluarga. Saya masih ingat diceritakan oleh kawan saya, Abu Yusuf namanya, dari Yaman. Waktu itu saya di Arab Saudi. Beliau salah satu murid dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Suatu ketika Syekh Muqbil berlibur ke pantai. Kemudian saat berenang tersebut dengan para murid-muridnya, beliau masih sempat-sempatnya mengajar. Ini menunjukkan ada penuntut ilmu senantiasa mempunyai motivasi tinggi untuk menuntut ilmu agama. Tidak menyia-nyiakan waktu untuk menuntut ilmu agama. Penulis Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah berkata, rahimahullah berkata, min sajalal Islam at-tahalli bikibaril himmah. Motivasi tinggi merupakan salah satu karakter Islam. Markazus salibil wal mujibi fi syakhsik. Poros negatif atau positif pada kepribadianmu. Ar-raqibu ala jawarihik. Dan pengontrol anggota badanmu. Maksudnya, motivasi yang tinggi, dialah yang mengontrol kita. Dialah yang senantiasa mengarahkan kita kepada arah yang baik. Ataupun akhirnya karena tidak punya motivasi, akhirnya mengarahkan kepada arah yang buruk. Kibarul himmah yajribulaka biiznillah khairan ghaira majdzuz. Yang artinya, motivasi tinggi, semangat yang tinggi, dengan izin Allah akan mendatangkan kebaikan yang tak terbatas banyaknya. Ya. Litarqa ila darajatil kamal. Supaya engkau bisa menafaki tangga-tangga kesempurnaan. Fayajri fi uruqika damus syahamah. Ia mengalirkan di dalam pembuluh darahmu darah kemuliaan. Warraqdu fi maidanil ilmi wal amal. Dan semangat berkompetisi di lapangan ilmu dan amal. Fala yarakan nasu waqifan illa ala abwabil fadha'il. Maka sehingga orang-orang tidak melihatmu berdiri kecuali di pintu-pintu kemuliaan. Wala basitan yadaika illa lihummatil umur. Atau membuka tanganmu kecuali untuk urusan-urusan yang penting. Nah, di zaman sekarang ini sulit. Banyak mughriyat. Banyak hal-hal yang melalaikan. Di antaranya media sosial. Di antaranya handphone. Internet. Ini yang membuat seseorang akhirnya senantiasa berdiri di pintu-pintu yang tidak mulia. Ini yang membuat seseorang akhirnya membuka tangannya untuk perkara yang tidak penting. Memberikan komentar sana-sini. Kemudian memberikan, membagikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Asal ramai saja. Maka ini tidak atau bukan dari sifat para penuntut ilmu agama. Orang penuntut ilmu agama senantiasa dia menggunakan waktunya sebaik-baiknya untuk kepentingan ilmu. Jadi yang ada dalam benaknya selalu adalah bagaimana saya bisa tahsilul ilm, menggapai ilmu. Yang ada dalam benaknya, saya pergi ke sana, kumpul ke sana, ya, bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu. Saya pergi ke sini, kumpul di sini, berteman dengan ini, bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu. Saya dimasukkan ke grup WhatsApp ini, saya ikut mengikuti akun salah satu media sosial, bagaimana saya bisa dapatkan ilmu dari situ. Bukan hanya sekedar ramai-ramaian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya penting sekali bagi penuntut ilmu untuk memahami tentang waktu. Maka saya akan sebutkan beberapa poin tentang waktu. Yang pertama, waktu bagaikan modal bagi penuntut ilmu, seperti modalnya para pedagang. Pedagang tidak bisa berdagang tanpa modal. Bahkan gara-gara modal inilah akhirnya para pedagang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan modal agar mendapatkan untung. Karena tidak bisa berdagang yang mendatangkan keuntungan tanpa modal. Maka waktu adalah modal bagi hidup manusia. Apabila waktu sudah habis, maka tidak bisa dia menghasilkan keuntungan. Tidak bisa menghasilkan ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rajah. Rajah itu artinya adalah minta kembali. Gara-gara modalnya habis. Minta kembali ketika sudah datang kematian, gara-gara modalnya habis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai jika datang kepada mereka kematian, maka mereka mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Agar aku punya modal kembali hidup. La'alli a'malu salihan. Kalau sudah punya modal, yaitu waktu, agar aku bisa beramal saleh. Satu amal saleh saja, apapun itu. Ya. Fima taraktu, yang telah aku tinggalkan ketika aku masih hidup di dunia. Nah ini bagi penuntut ilmu, waktu adalah modal. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99. Begitu juga dalam surah Al-Munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kematian. Bahwasanya apabila sudah datang kematian, maka tidak ada seorang pun yang bisa beramal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Yang artinya, dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian dari harta sebelum datang kematian kepada salah seorang dari antara kalian. Lalu ia berkata, wahai Allah, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat. Dekat aja, kasih waktu dekat aja. Untuk apa? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Nah, ini poin tentang waktu yang pertama yang patut diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu, setiap muslim, terutama penuntut ilmu. Jadi para ikhwah, Anda sekarang muslim, tapi Anda mempunyai predikat lain, yaitu penuntut ilmu, yang lebih tinggi daripada hanya sekedar muslim. Ya. Penuntut ilmu melihat waktu adalah modal, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Dia tidak bisa menghasilkan ilmu tanpa modal, tanpa hidup. Kalau sudah mati, maka kematian, para ulama mengatakan, al-mautu fasilun baina daril amal wa daril jaza. Kematian adalah pembeda, pemisah antara kampung untuk beramal dengan kampung untuk mendapatkan ganjaran atas amal tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut penuntut ilmu, waktu akan sangat cepat berlalu. Sangat cepat berlalu. Tidak terasa. Tidak terasa saya di Banjarmasin dari 2013 sampai 2019 sekarang. Tidak terasa hampir 6 tahun berjalan. Tidak terasa ada Musalla Al-Faruq setahun yang lalu. Dengan segala macam keluar keringat, keluar tenaga, keluar usaha. Tidak terasa masjid-masjid yang mengusung dakwah salaf sudah banyak. Subhanallah. Waktu begitu cepat berlalu. Maka seorang penuntut ilmu tidak boleh dia berleha-leha. Karena waktu sangat cepat berlalu. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Ightanim khamsan qabla khams." Jagalah 5 perkara, gunakan 5 perkara dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah yaitu waktu. Seluruhnya berkaitan dengan waktu. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa kayamu sebelum datang miskinmu. Masa semua. Ghinaka qabla faqrik. Yang ketiga, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sihataka qabla saqamik. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Faragaka qabla syughlik. Yang kelima, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Semuanya berkaitan dengan waktu. Maka waktu sangat cepat berlalu. Tidak terasa sekarang anak-anak kita sudah besar-besar. Tidak terasa sekarang umur sudah berkepala 4. Tidak terasa, cepat berlalu. Seakan-akan Sweet 17 baru kemarin. Ya, ternyata sudah kepala 4. Kajian bermalam sedikit, langsung masuk angin. Bawa balsam kemana-mana. Subhanallah, cepat berlalu, subhanallah. Tidak terasa. Tidak terasa, mau masuk Ramadan lagi. Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah, Rajab, Syaban. 4 bulan lagi Ramadan lagi. Tidak terasa. Sangat cepat berlalu. Kemudian, menurut penuntut ilmu, waktu adalah apabila dia datang tidak akan pernah bisa kembali. Walau dibayar dengan dunia dan seisinya. Tidak akan pernah bisa kembali. Yang sekarang umur berkepala 4, ingin menjadi belasan tahun, 20-an tahun, tidak akan pernah bisa kembali. Walaupun bayar dengan dunia dan seisinya. Lan tarji'al ayyam allati fima madha. Tidak akan pernah bisa kembali hari yang telah berlalu. Ya. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, yang keempat, menurut penuntut ilmu, waktu adalah salah satu yang akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat. Makanya hati-hati, penuntut ilmu sangat-sangat perhatian terhadap waktunya. Ustaz, apakah dengan begini kita tidak boleh olahraga, main futsal, main badminton, di waktu-waktu istirahat, waktu-waktu libur? Maka bukan. Tetapi ketika dia menuju sebuah tempat, dia benar-benar memanfaatkan waktu tersebut, terutama untuk kepentingan ilmu. Boleh, silahkan dia berolahraga, silahkan dia beristirahat, berjalan-jalan, tapi tidak lepas dari ilmu agama. Saya punya pengalaman, para ikhwah. Saya pernah naik helikopter bersama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dari Jakarta ke Pandeglang. Dari Jakarta ke Lembang. Itu dari mulai take off sampai landing helikopter, helinya itu, maka selesai satu surat Yusuf. Persis. Selesai satu surat Yusuf. Kita yang nyimak. Jadi, pengalaman yang benar-benar menghasilkan bahwa waktu tidak, seseorang tidak lepas dari ilmu agama. Di Lembang kita di sebuah villa yang di situ tidak ada masjid, jauh masjid karena tempat orang-orang bersantai-santai di situ. Sholatlah di dalam villa tersebut. Setelah sholat di hadapannya cuma 5 orang. Syekh tetap kajian. Tidak lepas dari ilmu agama. Dan kadang kajian seperti ini yang lebih menusuk ke dalam hati dibandingkan kajian umum banyak orang. Nah, ini orang penuntut ilmu tidak boleh lepas dari kehidupan ilmu. Dimanapun, apapun yang dia kerjakan senantiasa penuh dengan ilmu agama. Ya, penuh dengan ilmu agama. Baik. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Wattahalli biha yaslubu minka safasifal amal wal a'mal. Nah, ini penting. Berhias dengan motivasi tinggi akan membuang semua angan-angan dan perbuatan rendah dari dirimu. Orang yang punya motivasi tinggi, semangat tinggi untuk menuntut ilmu agama, dia tidak akan mengerjakan hal-hal yang tidak manfaat. Ngapain? Karena ada waktu yang dia gunakan untuk menuntut ilmu. Motivasi tinggi untuk menuntut ilmu itulah yang membuat dia tidak mengerjakan hal-hal yang tidak manfaat. Dia menjauhkan diri dari perkara yang rendah. Dan kadang-kadang para ikhwah, perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat itu merendahkan kehormatan diri. Ya, merendahkan kehormatan diri. Ini disebabkan karena tidak punya motivasi untuk menuntut ilmu agama. Kemudian, wa yattathu minka syajarat adh-dhulli wal hawan wat tamalluqi wal mudahana, yang artinya serta mencabut pohon kehinaan dan sikap mencari muka menjilat darimu. Maksudnya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai motivasi tinggi untuk menuntut ilmu agama, senantiasa dia tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hina, karena hidupnya selalu ada di dalam benaknya ilmu. Bagaimana saya bisa menghasilkan ilmu? Bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu? Ya. Dia tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hina. Fakabirul himmah sabitul ja'sh. Orang yang bermotivasi tinggi itu teguh hati. La turhibuhul mawaqif. Tidak gentar menghadapi berbagai macam situasi. Wa faqiduha jaban. Ra'di jabanun wa ri'did tughliqu famahu al-fahamah al-fahaha. Artinya, sedangkan orang yang tidak memiliki motivasi tinggi untuk menuntut ilmu agama, dia pengecut, mulutnya dibungkam oleh kegagapan. Maksudnya, para ikhwan, orang yang tidak mempunyai semangat tinggi untuk menuntut ilmu agama, dia senantiasa pengecut di dalam sesuatu yang semestinya dia berani di dalamnya, seperti menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Penuntut ilmu agama tidak malu untuk memberitahukan yang salah-salah, yang benar-benar. Tidak malu. Tetapi orang yang tidak mempunyai motivasi tinggi, senantiasa dia pengecut, kemudian mulutnya gagap, tidak bisa ngomong, gara-gara dia tidak mempunyai motivasi tinggi untuk menuntut ilmu agama. Sampai bertanya kepada ustaz, kadang-kadang gagap. Gara-gara pertanyaannya ditimbul dari hati yang memang tidak ingin menuntut ilmu agama di dalamnya. Hanya sekedar ingin bertanya, bukan mencari ilmu di dalamnya. Tapi orang yang benar-benar ingin mencari ilmu agama, maka niscaya dia akan benar-benar dari hati bertanyanya, sehingga berbicaranya pun mudah dipahami. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan, wala taghlab fa takhlit baina kibaril himmah wal kibr fa inna bainahuma min al farqi kama baina as-sama'i dzat ar-raj' wal ardi dzat as-sada'. Ini bahasa Syekh ini memang tinggi ya, bahasanya tinggi. Syekh Bakar Abu Zaid terkenal dengan bahasa yang tinggi. Jangan salah, motivasi tinggi itu tidak sama dengan kesombongan. Nah, ini hati-hati. Orang yang bermotivasi tinggi bukan berarti dia sombong, kemudian tidak mau bergaul dengan orang, tidak mau salam, ya. Tidak. Tetapi keduanya memiliki perbedaan sejauh jarak antara langit yang berhujan dan bumi yang bertumbuhan. Nah, ini bahasanya tinggi. Maksudnya sifat sombong seperti bumi, sedangkan sifat motivasi tinggi seperti langit. Tidak sama. Karena ada sebagian orang menganggap, mau sombongnya lah. Saya beri contoh ya. Ada ibu-ibu baru pertama datang ke majelis ilmu yang mengusung dakwah salaf. Setelah keluar majelis, ibu-ibu ini berasumsi, mengambil sebuah anggapan bahwa orang-orang yang bermajelis ilmu yang mengusung dakwah salaf sombong-sombong. Kada mau berkenalan, kada mau merawat, sibuk lawan dirinya, sibuk mencatat. Ya, ini bukan sombong. Ini memperhatikan apa yang disampaikan. Ya, apa yang disampaikan. Jadi bedakan antara kesombongan dengan mempunyai motivasi yang tinggi. Ada sebagian orang penuntut ilmu karena dia mempunyai motivasi yang tinggi, diajak untuk makan di luar rumah, berkumpul-kumpul, dia tidak mau. Kenapa? Karena akan menghabiskan waktu. Sedangkan dia mempunyai program menuntut ilmu. Dia punya program menghafal Al-Quran. Dia punya program menghafal hadis. Dia punya program untuk memecahkan sebuah permasalahan. Dia tidak mau mengerjakan hal-hal yang safasif tadi kata Syekh. Perkara-perkara yang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, tidak bermanfaat. Ya, ini para ikhwah. Makanya penuntut ilmu tidak ada yang, ya tadi macet benar, melihat truk lewat berapa ikung, truk yang lewat. Penuntut ilmu enggak ada seperti itu. Ya, tidak ada yang sibuk di warung kopi, kemudian ngobrol lama. Kecuali untuk pekerjaan ilmu. Menyebarkan ilmu agama. Begitu penuntut ilmu agama. Ya. Begitu penuntut ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan antara kesombongan dengan menuntut ilmu agama. Kesombongan itu terjadi ketika dua hal. Yang pertama, menolak kebenaran, yang kedua merendahkan manusia. Adapun penuntut ilmu yang mempunyai motivasi tinggi, akhirnya tidak mau bergaul ataupun jarang bergaul dengan manusia karena kesibukannya untuk menuntut ilmu agama, ini bukan sombong. Oh, ngalih membawai sekong tok, pina musti aja nya. Ya. Ini bukan, tetapi dia menggunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, ini ahibati hafizakumullah. Kibaru al-himmati hilyatu warathatil anbiya wal kibru da'ul marza bi'illatil jababirah wal al-bu'sa. Motivasi tinggi adalah perhiasan para pewaris nabi, maksudnya perhiasan para ulama. Motivasi tinggi seperti Imam Ahmad rahimahullah. Beliau dalam keadaan sakit keras, kemudian beliau masih membawa pena untuk mengejar majlis di sebelah sana. Padahal beliau seorang imam. Beliau sampai dikatakan kepada beliau, ila mata ya imam? Sampai kapan wahai imam engkau seperti ini? Sakit, masih mengejar majelis ilmu di sana. Karena kalau tidak dikejar, bisa habis. Ataupun kalau tidak dikejar, maka akan duduk di belakang. Padahal adabnya menuntut ilmu adalah di depan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang penuntut ilmu, seperti Imam Ahmad mengatakan, minal mahbarah ilal maqwarah. Dari pena sampai ke kuburan. Artinya, dari mulai hidup pena ini selalu berjalan, sampai aku mati. Akan terus menuntut ilmu agama. Makanya tercela sekali ketika seseorang sudah merasa dirinya sudah berilmu. Ini musibah besar. Merasa, ustadznya itu-itu aja. Dari 6 tahun yang lalu itu-itu aja sih, Din. Ya, sudah merasa berilmu. Saya pernah kejadian ini, bukan di sini tetapi di Arab Saudi. Saya kerja dulu di Islamic Cultural Center Dammam sebagai penerjemah dan dai. Hampir 7 tahun, dapat 3 anak, 1 bini. Seikung aja gini, alhamdulillah. Kedoaan kita. Ada si Din di belakang. Ya. Ya. Nah. Setiap kali naik taksi, saya enggak punya mobil dulu. Mau kemana-mana naik taksi. Setiap naik taksi, kemudian sopirnya itu biasanya orang Bangladesh atau orang selain Indonesia lah pokoknya. Bangladesh, Pakistan gitu. Setiap kali itu saya ngomong kepada dia. Baik dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dia mengatakan, kamu kapan istirahat, saya katakan. Oh, kalau lagi makan siang, kalau hari Jumat, kerja enggak? Oh enggak, istirahat di rumah. Saya bilang, saya punya kantor tuh sebelah sana. Di sana ada orang yang berceramah pakai bahasa Bangladesh. Silahkan kamu datang ke sana. Dia menjawab apa? Dengan bahasa Arab yang amiyah pasaran di tengah orang. Ana kullu Islam ma'lum. Maksudnya itu, saya setiap agama Islam, ilmu Islam saya sudah tahu. Kullu Islam ma'lum. Itu bukan bahasa Arab itu. Itu bahasa pasaran. Kullu Islam ma'lum. Saya langsung tanya, oh begitu ya? Kalau begitu rukun sholat ada berapa? Dia bingung. Saya bilang, sudah, antum tidak tahu, sekarang tuntut ilmu di sana. Tuntut harta, kan para supir taksi itu kan sekehendak dia. Istri tidak ada di Bangladesh. Dia mau nyari duit kapan saja terserah dia. Makanya dulu ada istilah pemburu real, para pemburu real. Ya, maka saya katakan, kamu nyari harta enggak selesai. Ya, maka tuntutlah ilmu. Nah, ini kesalahan fatal sebagai orang bahwasanya dia merasa sudah memiliki ilmu agama. Makanya Sa'id Ibn Jubair rahimahullah mengatakan, la yazalu rajulu 'aliman ma ta'allam. Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia belajar. Fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Apabila dia sudah merasa tidak perlu, merasa mencukupkan dirinya dari ilmu, sudah merasa cukup, maka ketahuilah bahwasanya dia orang yang paling bodoh. Maka saya nasihatkan kepada mungkin kawan-kawan antum yang pernah ngajak antum ke majelis ilmu yang mengusung dakwah salaf, yang sekarang tidak cungul lagi batang hidungnya, maka SMS. Ya, sampaikan salam saya. Bahwasanya ustadz menunggu kecungulanmu. Kenapa? Karena itu kesalahan fatal bagi para penuntut ilmu, merasa sudah cukup. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Makanya di sini disebutkan motivasi tinggi adalah perhiasan para pewaris Nabi. Maksudnya perhiasan para ulama. Para ulama adalah pewaris Nabi sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi. Innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan sedangkan kesombongan adalah penyakit para tirani yang celaka. Maksudnya tirani adalah para orang-orang yang congkak dan sombong, yang binasa seperti Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Ini kesombongan. Fir'aun sombong. Haman sombong. Karun sombong. Ya, Karun bukan Kirun. Karun sombong. Abu Jahal sombong. Abu Lahab sombong. Jadi beda antara motivasi tinggi dengan kesombongan. Kesombongan adalah penyakitnya para pengaku yang berkuasa, orang-orang yang sombong, yang dibinasakan oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Baik, adzan dulu silakan. Kita lanjutkan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, Faya talibal ilm, ursum li nafsika kibaral himmah. Wahai penuntut ilmu, ukirlah motivasi tinggi untuk dirimu. Wala tamfalit minhu. Dan jangan berpaling darinya. Waqad awma'a syar'u ilaiha fi fiqhiyatin tulabisu hayatak. Sedangkan syariat telah mengisyaratkan anjuran kepadanya dalam banyak hukum fikih yang berhubungan erat dengan kehidupanmu, agar engkau selalu siaga untuk memanfaatkannya. Litakuna daiman ala yaqdatin min ightinamiha. Agar engkau selalu siaga untuk memanfaatkannya. Minha ibahatu tayammum lil mukallaf inda faqdil ma. Contohnya, dibolehkannya mukallaf bertayamum ketika tidak ditemukan air. Wa adami ilzami biqabuli hibatil thamanil ma lil wudu. Dan tidak diwajibkan ia menerima pemberian hibah air wudu secara gratis, dikarenakan hal itu mengakibatkan orang lain bisa jadi akan mengungkit-ngungkit jasa sehingga bisa menukai motivasi tinggi. Atas dasar ini, buatlah analogi, perbandingan dan qiyas. Maksudnya begini. Penuntut ilmu yang memiliki motivasi yang tinggi, jangan suka minta-minta kepada manusia. Karena apabila dia minta-minta kepada manusia, maka dia niscaya nanti akan menghabiskan waktunya untuk orang yang pernah memiliki jasa atasnya. Paham maksudnya? Ya. Untuk pekerjaan yang tidak bermanfaat, tapi karena orang ini punya jasa kepada kita, akhirnya kita habiskan waktu untuk yang tidak bermanfaat. Ini gara-gara suka meminta-minta apa yang ada pada tangan manusia. Penulis menyebutkan sebuah contoh. Beliau mengatakan, ibahatu tayammum lil mukallaf inda faqdil ma. Bolehnya bertayamum bagi orang yang dibebani beribadah ketika tidak memiliki air. Boleh bertayamum ketika tidak memiliki air. Wa adami ilzami biqabuli hibati thamanil ma' lil wudu. Yang artinya, dan tidak diwajibkan ia menerima pemberian hibah air wudu secara gratis. Artinya gini, saya di sini tidak punya air, maka masuk waktu sholat, hampir habis waktu sholat, saya lebih baik bertayamum dibandingkan saya mendapatkan air gratisan, air hadiah dari orang lain, yang menyebabkan nanti saya akan meluangkan waktu untuk orang tersebut. Paham maksudnya enggak? Ya. Yang tidak bermanfaat gara-gara dia sudah memberikan apa? Air kepada saya. Nah, orang penuntut ilmu tidak mudah melihat apa yang ada tangan manusia, tidak muntah menadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul 'ulya khairun minal yadus sufla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Karena tadi orang penuntut ilmu yang mempunyai motivasi tinggi, dia senantiasa menggunakan waktunya. Apabila dia sudah mendapatkan jasa dari orang lain, maka dia akan tersibukkan dengan orang lain yang pernah memberikan jasa kepada dia tadi. Akhirnya hilanglah waktu untuk menuntut ilmu. Nah ini. Nah, di sini para ikhwan, saya akan menyebutkan bagaimana cara meninggikan motivasi untuk menuntut ilmu agama. Ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah bab atau mensyarah poin ini. Beliau mengatakan, "Wa min ahammi himami talibil ilm an yurida al-qiyadah wal imamah lil muslimina fi ilmi wa an yash'ura anna hadhihi martabatan yartaqi ilayha darajatan daraja hatta yasila ilayha." وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَسَوْفَ يَرَى أَنَّهُ الْوَاسِطَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْعِبَادِ فِي تَبْلِغِ الشَّرَعِ وَإِذَا شَعَرَ بِهَذَا الشُّعُورِ فَسَوْفَ يَحْرِسُ غَيَةَ الْحِرْسِ عَنِ اتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُعْرِضًا عَنْ آرَاءِ النَّاسِ. Artinya, agar motivasi tinggi dalam menuntut ilmu adalah harus menanamkan di dalam diri bagaimana menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia dalam penyebaran ilmu agama. Bagaimana menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia, menghilangkan kebodohan dalam agama. Bagaimana menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia untuk menjadi perantara antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah para ulama rahimahumullah taala. Nah, dengan seperti ini kita akan semangat menuntut ilmu agama. Makanya Imam Ahmad ditanya, "Ya Imam." Imam Ahmad berkata rahimahullah, "Talabul ilm la ya'diluhu syai' idza shahhatin niyyah." Menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Amalan menuntut ilmu setelah amalan wajib tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Baik. Beliau ditanya, "Wa kaifa sihhatu niyyati talibil ilm?" Bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? "An tanwiya fi nafsika raf'al jahli an nafsika wa an ghairik." Meniatkan di dalam dirimu mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari orang lain. Nah, dengan seperti ini seseorang akan semangat menuntut ilmu. Ya. akan mempunyai motivasi tinggi. Kenapa? Karena dalam dirinya ada semacam motivasi. Oh, saya harus mengajar ilmu kepada orang lain. Saya harus menjadi perantara bagi hamba Allah dengan Allah. Yaitu sebagai orang yang mengajari jalan menuju Allah. Saya harus mengentaskan kebodohan di tengah kaum muslimin. Nah, ini semangat akhirnya dia menuntut ilmu agama. Paham maksud saya para ikhwah? Ya. Agar semangat menuntut ilmu agama, agar mempunyai motivasi menuntut ilmu agama adalah bercita-citalah menjadi seorang yang berilmu agama, yang bisa menyampaikan agama kepada manusia. Ini satu. Ya, satu. Agar kita mempunyai motivasi dalam menuntut ilmu agama, bercita-citalah agar menjadi orang yang bisa menyampaikan ilmu agama. Orang yang menyampaikan ilmu agama itu banyak pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya sekarang, siapa manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir yang paling banyak pahalanya? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mengajarkan ilmu agama. Semua petunjuk ibadah beliau sampaikan. Taib Ustaz, bukankah ada nabi-nabi sebelumnya? Kenapa Nabi Muhammad yang paling banyak pahalanya? Bukankah ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf? Hah? Karena umat yang paling terbanyak dimiliki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang memotivasi seseorang untuk tinggi dalam ilmu agama. Saya enggak mau cek-cek aja ilmu agamanya. Saya harus tinggi ilmu agamanya. Saya harus mempunyai motivasi tinggi untuk menuntut ilmu agama. Kenapa? Agar bisa mengajari manusia. Agar kalau ditanya tentang ilmu agama dia bisa jawab. Dia bisa memberikan contoh yang benar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pengalaman menarik. Kemarin umrah. Entah kenapa itu terlihat oleh saya. Saya masuk Masjidil Haram. Kemudian ada dua ibu-ibu. Berdiri tegak. Kemudian tidak bisa ngapa-ngapain. Di hadapan polisi wanita penjaga Masjidil Haram. Gincunya dihapus oleh Sidin. Sampai doer-doer bibirnya, subhanallah. Dalam keadaan seperti itu, maka kita akhirnya semakin semangat untuk menuntut ilmu agama. Dan setelah itu menyampaikannya kepada manusia. Berarti masih banyak PR yang harus kita sampaikan kepada umat Islam. Itu yang membuat kita semangat untuk menuntut ilmu agama. Ketika Anda di keluarga, Anda bukan lulusan pesantren, lulusan umum, tapi ngaji di majelis ilmu yang benar-benar ada pengajian ilmu agama. Bukan hanya hahaha cerita ngarol ngidul sana kemari, bukan. Apalagi sampai ceritanya porno-porno. Enggak. Tetapi benar-benar ngaji kitab, ngaji ayat, ngaji hadis. Yang dengan demikian Anda bisa mengajari minimal. Kalau Anda suami, istri Anda, anak Anda. Kalau Anda masih anak, bisa mengajari adik-adik, kakak, atau orang tua. Atau paman, keponakan, bibi. Subhanallah. Nah, ini yang membuat orang semangat untuk menuntut ilmu agama. Ini yang pertama. Agar semangat menuntut ilmu agama. Yang kedua, para ikhwah, agar semangat menuntut ilmu agama adalah harus fokus dalam yang dituju dari ilmu agama. Harus fokus di dalam sesuatu yang dituju dalam ilmu agama. Saya beri contoh. Ini akan didapati hanya oleh orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu agama. Saya beri contoh ya. Dan antum pun bisa sebenarnya melakukan ini. Kita punya permasalahan. Misalkan, apa hukumnya kencing sambil berdiri? Carilah kitab tuh, beli sana, beli sini, ya, baca. Di tengah-tengah baca, ada permasalahan lain. Yang akhirnya terlewat oleh mata kita. Akhirnya kita sibuk baca permasalahan itu, lupa permasalahan yang ingin kita cari. Paham? Ini namanya tidak fokus. Nah, orang yang bisa mempunyai motivasi tinggi, dia adalah orang yang fokus. Apa yang Anda cari nih? Oke, ini penting. Tetapi yang Anda cari apa dulu? Paham ya, para ikhwah? Nah, seperti itu pula mengikuti kajian-kajian. Saya katakan, wahai para ikhwah, kajian yang mengusung dakwah salaf, kita tidak boleh malu mengusung dakwah salaf. Bahkan sampai yang hadir baru-baru di sini, ya, saya sering mengatakan mengusung dakwah salaf, tidak boleh malu. Kenapa? Karena apa? Apa salahnya? Apa kriminalnya dakwah salaf? Tidak ada. Dia mengajak kembali kepada Al-Quran, hadis Rasul. Tidak usah malu. Ya. Adapun orang menuduh sana-sini, menuduh istilah macam-macam, itu urusan mereka. Maka pada ikhwah yang dirahmati Allah, Anda hadir di kajian dakwah salaf, di kajian-kajian yang mengusung dakwah salaf, maka dengan izin Allah, isinya cuma ilmu. Isinya cuma ilmu. Sekarang kita ingin apa dalam diri kita? Oh, saya Ustaz, saya ingin mendalami akidah dari dasar. Oh, banyak. Silakan cari. Ya. Nanti ada godaan. Godaannya apa? Datang Ustaz yang kajiannya cuma tematik. Menarik lagi ceritanya ataupun temanya. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ini kajian. Ini kajian yang sudah kita inginkan fokus untuk di dalamnya, jadi rubah ke sini. Ya. Nah, itu namanya tidak fokus. Ya. Berarti seseorang akan bisa fokus, akan bisa tinggi motivasi dalam menuntut agama ketika dia fokus dalam menuntut ilmu agama. Apa yang dia inginkan nih? Saya merasa kurang apa nih? Masalah sholat. Ada enggak ya ustadz yang ngajari sholat? Maka dia pilih seorang ustadz atau pilih seorang sebuah kajian. Di situ diajari sholat dengan secara detail, pelan-pelan. Maka dia fokus di situ. Akhirnya setelah beberapa bulan, bahkan setahun mungkin, dia akhirnya paham betul tentang sholat. Dapat sudah ilmu yang mumpuni. Nah, itu yang namanya motivasi yang tinggi. Yaitu, agar kita mempunyai motivasi tinggi, maka kita harus apa? Fokus. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, agar kita mempunyai motivasi yang tinggi, adalah hendaknya seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk menuntut ilmu agama, dijauhkan dari hal-hal yang merusak niat dalam menuntut ilmu agama. Berdoa kepada Allah, dan doa ad-du'a, kata para ulama, miftahu kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Ya, kunci segala kebaikan. Nah, ini kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nomor yang ke-24 dari adab penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya. Dia harus punya motivasi tinggi dalam menuntut ilmu agama. Maka ini perlu diamalkan, bukan perlu, ini semestinya diamalkan. Kemana-mana dia pergi, ilmu. Dia duduk ngobrol dengan siapa, bicarakan ilmu. Ya. Kita sudah di luar lembaga pendidikan agama. Artinya para santri mereka memiliki sebuah sistem, tempat, sarana prasarana untuk menuntut ilmu agama yang benar-benar banyak. Benar-benar bisa dia manfaatkan. Nah, kita ini sudah di luar sistem, tidak di pesantren. Ya. Kemudian tidak punya motivasi tinggi. Ya. Kemudian banyak godaan. Maka kalau seandainya tidak benar-benar mempunyai motivasi tinggi, niscaya akan begitu-begitu saja ilmunya. Ya. Seperti itu saja ilmunya. Makanya saya berpesan pada ikhwan yang dirahmati Allah, meskipun Anda di luar pesantren, tapi ini anggap stadium general. Ini adalah kelas besar bagaikan belajar di pesantren. Pelan-pelan kita pelajari, setiap pekan, setiap bulan, pelan-pelan. Akan keluar penuntut-penuntut ilmu agama yang benar-benar mumpuni dalam ilmunya. Dan seperti yang sudah saya ungkap, dari bab-bab yang sebelumnya kita pelajari, maka penuntut ilmu agama ada adabnya. Ya. Ada adab keluar rumah. Sudah ngaji, ada penuntut ilmu agama, keluar rumah, selawar handap. Ya. Bahujanan pulang. Mandi hujan. Sambil main bola. Ini bukan sifat penuntut ilmu agama. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan yang ke-25. An-nahmah fit talab. Rakus menuntut ilmu. Maksudnya apa? Benar-benar semangat. Ya. Benar-benar gigih dalam menuntut ilmu agama. Benar-benar gigih. Idza alimtal kalimah al-mansubah ila al-khalifah ar-rasyid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, qimatu kulli mri'in ma yuhsinu, wa qad qila laysa kalimatun ahaddu ala talab al-ilmi minha. Fahdhar ghalata al-qaili ma taraka al-awwalu lil-akhir. Wa sawabu kam taraka al-awwalu lil-akhir. Yang artinya, engkau akan rakus menuntut ilmu jika engkau mengetahui kalimat yang dinisbatkan kepada sang khalifah Rashid. Khalifah artinya pemimpin, Rashid artinya yang diberi yang baik, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah Rashid yang keempat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qimatul mar'i ma yuhsinu, nilai seseorang adalah keahliannya. Seorang dokter akan terlihat ketika dia jadi spesialis. Adapun dokter umum biasa, semua dokter juga banyak. Ya. Seorang penuntut ilmu akan terlihat ketika dia mempunyai keahlian. Ahli di bidang apa? Ahli di bidang apa? Ada yang mengatakan bahwa tidak ada kalimat yang lebih meletupkan hasrat menuntut ilmu daripada kalimat ini. Maksudnya, kalimat ini menggugah orang untuk semangat menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena ketika dia nilai seseorang adalah keahliannya. Saya beri contoh misalkan. Seorang supir taksi. Banyak, di Banjar banyak supir. Tapi salah satu yang istimewa dari supir taksi, yang satu ini adalah ketika dia tepat waktu dan nyaman dalam mengendarakan mobilnya. Sehingga penumpang nyaman. Keahlian yang dilihat. Bukan hanya sebatas profesinya saja. Para penuntut ilmu banyak. Akan tetapi keahlian yang dilihat. Nah, ini yang membuat penuntut ilmu semakin semangat, semakin gigih, semakin berusaha menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran adalah keahlian. Spesialis yang dia miliki. Apa spesialis? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waspadalah terhadap kesalahan orang yang mengatakan ma tarakal awalul akhir. Tidak ada yang ditinggalkan oleh pekerjaan awal untuk pekerjaan berikutnya. Maksudnya, ini perkataan keliru. Ya, perkataan keliru yang berbunyi ma tarakal awalul akhir. Tidak ada yang ditinggalkan oleh pekerjaan awal untuk pekerjaan berikutnya. Maksudnya apa? Orang kalau seandainya mengerjakan pekerjaan awal, maka dia niscaya tidak akan mengerjakan pekerjaan berikutnya. Yang benar dari perkataan ini adalah kam tarakal awalil akhir. Berapa banyak yang ditinggalkan oleh pekerjaan awal untuk pekerjaan berikutnya. Jadi begini. Ada orang dia baca Quran, anggaplah hafal Quran ya, hafal Quran. Maka dia katakan saya hari ini cuma menghafal setengah halaman. Menghafal setengah halaman. Nanti sisanya saya akan lakukan besok. Ya. Tidak ada yang ditinggalkan oleh pekerjaan awal untuk pekerjaan berikutnya. Setengah halaman ini sudah cukup. Karena besok ada waktu lagi untuk setengah halaman selanjutnya. Ini yang dimaksud. Sebagian orang beranggapan seperti itu. Cukuplah hari ini. Besok lagi bisa. Cukuplah hari ini, besok lagi bisa. Maka ini pemahaman keliru. Yang benar adalah kam tarakal awal lil akhir. Betapa banyak yang ditinggalkan oleh pekerjaan awal untuk pekerjaan berikutnya. Maksudnya, kalau Anda cuma setengah halaman, PR besok masih banyak. Nah, itu pendapat yang lebih kuat. Itu prinsip yang lebih kuat. Kalau Anda hari ini cuma sekian, maka besoknya tugasnya lebih banyak. Paham ini para ikhwah? Jadi jangan menunda-nunda. Itu yang membuat orang semakin semangat untuk menuntut ilmu agama. Saya beri contoh. Ada orang ingin menghafal doa. Dia hafal doa 5. Kata dia, cukuplah hari ini 3 ya. Esok lagi sisanya. Maka kita katakan, tidak benar. Selesaikan 5 itu. Besok yang lain lagi. Paham maksudnya ini? Nah ini. Yang benar adalah, kam tarakal awal lil akhir. Betapa banyak yang ditinggalkan oleh pekerjaan awal untuk pekerjaan berikutnya. Ini kalau seandainya ada orang nunda-nunda, ya, maka yang tertinggal akan semakin banyak kalau ditunda-tunda. Yang tertinggal akan semakin banyak kalau ditunda-tunda. Kemudian penulis mengatakan, فَعَلَيْكَ بِالْإِسْتِكْثَارِ مِنْ مِرَاثِ النَّبِيِّ وَبْذُلِ الْسُعَ فِي الطَّلَبِ وَالتَّحْصِيلِ وَالتَّدْقِيقِ وَمَهْمَا بَلَغَتْ فِي الْعِلْمِ فَتَذَكَّرْ كَمْ تَرَكَ الْأَوَّلِ لِلْآخِرِ. Hendaklah engkau banyak menimba warisan Nabi. Warisan Nabi apa? Ilmu. Berdasarkan hadis Rasul, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham walakin warrathul ilma. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia sudah mengambil warisan yang terbanyak. Maka para ikhwah, mohon maaf, yang diluaskan rezekinya, dilapangkan hidupnya, jangan merasa mulia kalau Anda bodoh dalam ilmu agama. Ada sebagian orang kadang-kadang, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, wahum anil akhirati ghafilun. Sebagian orang lebih mengetahui keadaan yang zahir dari perkara dunia. Paham betul dia tentang perkara-perkara dunia. Paham betul. Tetapi, wa'anil akhirati ghafilun. Ternyata dia lalai terhadap kehidupan akhirat. Ada, ini surat Ar-Rum ayat 7 ya. Ada penafsiran menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, orang Romawi bisa menang dari orang Persia. Orang Romawi bisa menang dari orang Persia. Gara-gara apa? Mereka mempunyai ilmu pengetahuan. Mereka mempunyai ilmu tentang teknologi. Mereka mempunyai ilmu tentang ekonomi. Bisa menang dari orang Persia. Tetapi kemenangan tersebut tidak sepadan dengan kerugian mereka di akhirat. Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang ahli ilmu agama, nih terutama para orang tua, untuk apa anak Anda? Ya, nih saya promosi pesantren saya nih. Untuk apa anak Anda pintar ilmu umum? Ilmu matematik, ilmu ini, ilmu itu, ilmu teknik sivil, ilmu nuklir. Bapak, kalau tidak bisa tentang ilmu akidah, ilmu sholat, tidak bisa mandi junub. Ya? Padahal anak 3. Subhanallah. Untuk apa para ikhwan? Maka masukkan anak-anak ke pesantren. Ya? Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah engkau banyak menimba warisan Nabi. Dan dalil yang lain menunjukkan bahwasanya ilmu adalah warisan Nabi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Hurairah pergi keluar dari masjid, kemudian pergi ke pasar. Kemudian berkata kepada orang pasar, "Ya ahlas suq, wahai para orang-orang di pasar, kenapa kalian di sini? Kenapa kalian tidak pergi ke masjid yang di sana sedang berbagi warisan Nabi?" Pergilah orang-orang dari pasar ke masjid. Kemudian mereka tidak mendapati warisan dibagi. Mereka kira harta yang dibagi. Maka kata Abu Hurairah, bukankah Rasulullah SAW bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham walakin warrathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Itu majlis ilmu. Itulah warisan-warisan Nabi. Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Maka jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu agama. Kerahkan tenaga untuk mencari, meraih, mengkaji secara terperinci. Betapapun ilmu yang telah engkau capai, ingatlah betapa banyak yang ditinggalkan oleh pekerjaan awal untuk pekerjaan berikutnya. Maksudnya, ya, kalau seandainya kita sudah menggapai, maka masih banyak yang lain. Sudah sebagian kita gapai, masih banyak yang lain. Di atas langit ada langit. Wa fawqa dzi ilmin alim. Di atas orang yang mempunyai ilmu, ada yang maha berilmu. Nah, ini para ikhwan. Kemudian, penulis mengatakan, wa fi tarjamati Ahmad ibni Ahmad bin Abdul Jalil min tarikh Baghdad lil Khatib dzakara min qasidatin lahu la yakunu as-sariyu mithla ad-dani la wala dzul dzaka'i mithla al-ghabi qimatul mar'i kullu ma ahsana al-mar'u qada'un min al-imam Ali. Dalam biografi Ahmad bin Abdul Jalil, seorang ulama, dalam sejarah Baghdad, dalam kitab sejarah Baghdad karya Khatib al-Baghdadi, disebutkan salah satu kasidahnya berbunyi, la yakunu as-sariyu mithla ad-dani wala dzul-dzaka'i mithla al-ghabi qimatul mar'i kullama ahsana al-mar'u qada'an min al-imam Ali. Orang mulia tidaklah serupa dengan orang hina, begitupun orang cerdas tidak serupa dengan orang dungu. Yang berilmu tidak akan sama dengan orang yang tidak berilmu dari segala macam sisi. Dari akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Sampai cara memandang. Sampai cara berbicara. Sampai cara menunjuk tidak akan pernah sama. Dengan orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Apalagi dalam mengambil keputusan. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah berfirman, لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Yang artinya, tidak akan sama orang yang berilmu, yang mengetahui, dengan yang tidak mengetahui. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 9. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Jangankan manusia, Pak. Binatang. Yang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu. Ya, contohnya anjing yang diajari tata cara berburu, buruannya jika dia gigit halal. Padahal air liur anjing apa? Najis. Ya, tetapi ketika dia berilmu, kemudian kita ajarkan dia ilmu berburu, kemudian ketika kita lepas dia untuk berburu dan mengucapkan bismillah, maka apa yang digigit oleh anjing tersebut sebagai hewan buruan itu halal bagi kita. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 4. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka, orang-orang kafir Quraisy, bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang telah dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakan wahai Muhammad, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Jadi binatang saja yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Nah, ini yang membuat kita semangat untuk menuntut ilmu agama. Ya. Semakin rakus, semakin terus gigih untuk menuntut ilmu agama. Tidak akan pernah sama, Pak. Ya. Walaupun pintar pandirnya, tidak akan pernah sama orang yang berilmu agama dengan orang yang tidak berilmu agama. Dari segala macam sisi. Dari perkara akidahnya, ibadah, muamalah, tingkah lakunya. Maka teruslah untuk semangat menuntut ilmu agama. Itulah keputusan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya beri contoh ya. Bahayanya kebodohan. Di sini kan penulis mengatakan orang cerdas tidak serupa dengan orang dungu. Ini bahayanya kebodohan. Gara-gara dungu, ya, bodoh kuadrat pangkat 9 itu bisa-bisa membunuh. Saya beri contoh. Perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkib muttafiqan. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa syifa'uhu wa tabibuhu dzaaka 'alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Obatnya adalah dua hal yang sejajar, Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dan dokternya adalah seorang alim yang rabbani. Kebodohan penyakit yang mematikan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan perang Syria. Suatu ketika salah seorang dari pasukan ini terkena batu di kepalanya. Mungkin karena naik onta, kemudian batunya terpelacung. Ya, kena ke kepalanya. Bocor kepalanya. Kalau luka di kepala banyak mengeluarkan darah. Maka akibat bocor tersebut, si yang terkena batu ini bertanya kepada temannya yang bodoh agama. Alimtu ma qad asabtu fa hal li min ruhsah? Orang yang terkena batu di kepalanya, dia akhirnya di malam hari junub. Kemudian otomatis mau sholat subuh harus mandi. Sedangkan tadi malam banyak keluar darah. Dia khawatir kalau mandi maka akan berbahaya untuk dirinya. Maka dia bertanya kepada kawannya, kalian mengetahui apa yang menimpa aku? Maka apakah aku mendapatkan keringanan, yaitu untuk bertayamum? Kata kawannya, la, mana jidulaka rukhsah wa anta taqdiru alal ma. Tidak, engkau enggak boleh ma, enggak boleh bertayamum. Bisa pakai air kan? Oh bisa. Ah enggak boleh. Akhirnya mandilah orang tersebut. Setelah mandi mati. Sampai kabar tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, qataluh. Yang memberi fatwa tadi sudah membunuhnya. Lihat. Ya, qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan yang memberi fatwa. Al-jahlu da'un qatil. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Saya beri contoh, misalkan contoh yang kedua. Ada orang bodoh disuruh mengasih fatwa. Jadi bapaknya yang biasa ngasih fatwa pergi haji. Disuruh anaknya yang tidak belajar ilmu agama, pokoknya kata bapaknya, kalau ada yang minta fatwa kepadamu, bilang, di dalam masalah ini ada dua pendapat. Setiap kali ada yang bertanya, bilang seperti itu. Jawab seperti itu. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Ya. Maka orang-orang pada bertanya kepada anaknya. Si anak dengan gayanya, masalah ini terdapat dua pendapat di dalamnya. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Masalah ini terdapat dua pendapat di dalamnya. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Dan seperti itu, terus seperti itu. Ada orang cerdas, kok jawabannya begitu terus? Maka ada yang bertanya, afillahi syakun. Kata yang bertanya ini kepada si anak ahli fatwa ini, yang bodoh ini. Apakah tentang keberadaan Allah ada keraguan-raguan? Ya, pertanyaan seperti itu. Apakah keberadaan Allah ada keraguan-raguan di dalamnya? Semestinya jawabannya apa? Tidak ada keraguan-raguan. Anak ini saking latahnya, di dalam masalah ini terdapat dua pendapat. La haula wala quwwata illa billah. Kebodohan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang bodoh, teruslah menuntut ilmu agama. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, hamba seperti apakah yang sangat Allah cintai dan hamba seperti apakah yang sangat Allah benci? Maka jawabannya banyak. Amalan-amalan yang mendatangkan cinta Allah dan amalan-amalan yang mendatangkan kebencian Allah. Ada salah satunya adalah perkataan atau pertanyaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oh iya, saya lupa ya. Antum kalau ngaji sama saya tentang ini, ada kitabnya di belakang. Nah, kemudian nanti setelah pengajian dikembalikan. Ya, jadi yang tidak punya kitab, ambil saja di sebelah belakang, ya, nanti kemudian dikembalikan. Jadi bisa benar-benar mengikutinya dengan baik. Taib. Ada hadis yang di riwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini apabila seseorang mengamalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka niscaya dia akan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Pada waktunya di sini maksudnya adalah di awal waktu, karena dalam riwayat yang lain meskipun dilemahkan oleh sebagian, yaitu as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Lalu apa lagi wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Lalu apa lagi wahai Rasulullah? "Al-jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila seseorang mengamalkannya maka niscaya dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Adapun siapakah yang paling dibenci oleh Allah? Salah satu manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah mengamalkan amalan-amalan yang sangat dibenci oleh Allah. Di antaranya yang ada dalam benak saya, yaitu seorang yang tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak dibicarai, tidak disucikan dosanya, dan mendapatkan siksa yang paling pedih. Empat ancaman siksa. Siapa mereka? Yang pertama, Syaikhun Zanin. Seorang orang tua renta berzina. Kedua, malikun kadzab, raja tukang dusta. Yang ketiga, ailun mustakbir, orang sombong miskin. Orang miskin yang sombong. Kemudian juga diantaranya adalah al-mannan, yang mengungkit-ungkit pemberian. Al-musbil izarahu, yang memanjangkan pakaiannya di atas dua mata kaki, dari dua mata kaki bagi laki-laki. Kemudian al-haliful kadzib, orang yang bersumpah dusta. Al-munafiqu sil'atah, untuk menjual barang dagangannya. Ini yang paling salah satu dari amalan-amalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah pintar ngomong tidak mengamalkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat. Nah ini, wallahu a'lam. Apakah benar adanya ilmu yang menghitung nama seseorang dengan bilangan huruf hijaiyah untuk kecocokan atau mencocokkan seseorang tersebut dengan calon suami istri yang akan dinikahi? Maka jawabannya tidak benar. Ini khurafat. Dan ini termasuk jenis sihir. Dan ini termasuk menyimpang dari agama dari sisi mengaku mengetahui akan hal gaib. Ya. Ini tidak benar. Wallahu a'lam. Apakah membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaannya sendiri yang termasuk ke dalam menuntut ilmu? Iya. Membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan, termasuk dalam menuntut ilmu agama. Tetapi yang kita ingin dari menuntut ilmu agama tersebut adalah ilmu yang mengangkat kebodohan dari diri kita. Ya. Yang ingin kita inginkan dari tadi menuntut ilmu agama adalah bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang mengangkat kebodohan dari dirinya. Wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya karena mati lampu. Ya, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Berikan nasihat Ustadz kepada penuntut ilmu yang labil, yang terkadang semangat termotivasi dengan terkadang merasa malas dan beristirahat dengan sesuatu yang hukumnya mubah namun berlebihan. Ini begini para ikhwan, ini namanya futur. Futur itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, waman kana ila ghairi dzalika faqad halak. Setiap waktu beramal ada masa semangat, syirah namanya, semangat. Dan setiap masa semangat ada masa futur. Seputur itu dalam bahasa Arab sakana ba'dama taharrak walana ba'dama syadda. Diam setelah bergerak. Lemah setelah semangat. Ini namanya futur. Dan saya perhatikan ada kawan-kawan yang baru dalam majelis ilmu, hati-hati. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi begitulah yang terjadi dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada masa semangat, ada nanti masa lemah sekali. Semangat, ya, sebulan, dua bulan kemana-mana ustadznya, dia cari. Dia hadangi ustadznya. Tapi setelah sebulan, dua bulan, setelah tiga bulan, hilang wajahnya dari permukaan. Kada kelihatan lagi. Ya, kada cungul lagi. Tak taunya setelah enam bulan di penjara. Ini hati-hati. Hati-hati. Obatnya apa? Ada dalam hadis tadi. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang sedang dalam masa fatrah, futur, dia kembali berusaha kepada sunnah, dia dapat petunjuk. Kalau seandainya futurnya malah dia tinggalkan sunnahnya, dia tinggalkan majelis ilmunya, maka dia akan binasa. Nah, para ikhwah, yang ingin saya sampaikan poin pertama, bahwa manusia imannya itu bisa naik turun. Itu sudah semua manusia. Imannya bisa naik dan turun. Tidak bisa mengelak. Makanya pada saat turun, bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang malas, contoh ya, zikir. Orang malas zikir. Maka pada saat itu kembalilah kepada Allah. Dia berusaha, walaupun jungkir balik. Ada sebagian orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam yang kedua tangannya sudah merogoh. Apa yang dirogoh? Handphone. Ya. Kemudian buka, astagfirullah. Istighfarnya di touch screen. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang dicari? Statusnya. Sudah dikomen berapa? Ini futur. Dan saya sering perhatikan, ini di luar Banjarmasin. Saya belum pernah melihat di Banjarmasin. Ada sebagian jamaah, para penuntut ilmu, kalau saya lagi kajian setelah maghrib, saya datang sebelum azan atau pas mau azan. Pas sedang azan saya sudah di masjid. Kemudian saya lihat para penuntut ilmu, terutama para pemuda, masih main Instagram. Kulik sana, kulik sini. Pas lagi azan. Dihiganya ustadznya. Nah, ini futur nih. Ini futur. Yang tidak berdoa, futur. Yang jarang baca Quran, futur. Yang bosan melihat ustadz, futur itu. Itu-itu aja orangnya aja. Itu futur, hati-hati. Melihat ustadz maksudnya adalah untuk nuntut ilmu. Nah, ini futur, hati-hati para ikhwah. Maka ketahuilah, poin pertama dalam masalah tadi, seseorang yang labil, maka itu adalah dalam tanda kutip kewajaran. Tetapi dia harus kembali kepada kesemangatan. Itu satu. Yang kedua, agar seseorang saat futur dia bisa mudah termotivasi kembali, maka seperti yang saya ungkap tadi, bercita-citalah untuk memberi manfaat kepada orang agar benar-benar semangat dalam menuntut ilmu agama. Ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah jika seseorang kurang memperhatikan atau sibuk main HP dan lain-lain ketika menuntut ilmu masih mendapatkan keutamaan dan menuntut ilmu dari menuntut ilmu? Maka jawabannya ya, sama seperti sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innar rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa usyruha au tus'uha au thumunuha au sub'uha au sudusuha au khumsuha au rubu'uha au thulutsuha au nisfuha." Sesungguhnya ada orang salat, dia tidak dapat pahala salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Artinya kita sholat beda-beda nilai pahalanya sesuai dengan apa? Kekhusyuan. Menuntut ilmu juga begitu. Saya sering memperhatikan di masjid Imam Syafi'i terutama. Ya, karena saya sering kasih kajian di masjid Imam Syafi'i. Saya sudah mulai innalhamdulillah nahmadu masih kulik-kulik. Ya. Dikira saya tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Ya. Masih lihat WA, lihat WhatsApp dan semisal. Maka mereka tentunya beda. Orang yang benar-benar fokus nuntut ilmu agama. Ada kebiasaan beberapa kali rapat saya lakukan ini. Saya katakan sebelum rapat kita punya peraturan, no handphone. Nah itu tuh, nah, itu benar-benar disingkirkan. Karena untuk apa kita rapat sedangkan sebagian yang lain main handphone dan semisalnya. Bahkan handphone ini kadang-kadang membuat suasana keluarga tidak harmonis. Pernah terlihat di sebuah rumah makan. Ini meja, si bapak, si istri, dua anak. Keluarga berencana. Setiap dari mereka megang handphone masing-masing. Padahal makan bersama itu adalah masa-masa yang romantis dan eksotis untuk sebuah keluarga. Makan bersama bisa ngobrol, bisa macam-macam. Dalam pikiran saya, oh mungkin si bapak, kan ada grup WhatsApp keluarga. Mungkin si bapak betakun lewat WhatsApp. Hendak makanan apa buah nikam? Istrinya yang dihadapan menjawab lewat WhatsApp. Ulun mie goreng padas. Padahal orangnya ada di depan. Allahu Akbar. Yang mengurangi harmonisasi keluarga. Ya. Dan itu semua kita. Bukan hanya yang ada di hadapan saya. Mungkin saya yang paling banyak seperti itu. Abdurrahman kio-kio. Bah, bah, sibuk lo handphone. Ya. Ini para ikhwan, mudah-mudahan kita bisa berubah. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang belum terjawab pertanyaan. Mudah-mudahan bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.